wajahmu, sungguh lincahnya yangmu. Wajah cantik mempesona, aku pun jadi tergoda. Banyak orang memanggilnya, banyak orang menyebutnya. Kau adalah ratu, ratu, ratu joget. Jogetmu ala India, tarianmu ala Sunda, membuatku tergila-gila. Duhai cantiknya wajahmu, sungguh lincahnya gayamu. Asiknya serasi dengan lagunya. Pinggulmu digoyang-goyang, ikuti irama gendang. Amboy seksinya membuat hati tergoda. Andaikan dirimu menjadi milikku, bahagia rasa hatiku. Aduhai cantiknya wajahmu, sungguh lincahnya gayamu. Asiknya serasi dengan lagunya. Pinggulmu digoyang-goyang, ikuti irama gendang. Amboi seksinya membuat hati tergoda. Andaikan dirimu menjadi milikku, bahagia rasa hatiku. Duhai cantiknya wajahmu, sungguh lincahnya gayamu.